Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi syrohli sodri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, selamat sore sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, kaum muslimin dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita kembali bertemu dengan semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman yang baik dan takwa yang senantiasa di kesempatan sore hari ini dalam keadaan baik juga, sehingga pada sore hari ini kita semua dapat siap menerima materi pelajaran dan faedah-faedah tentunya bersama kami di Radio Muslim 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Sebagaimana sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, juga buat keluarga, sahabat, hingga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ya sobat muslim, jumpa lagi bersama saya Yusuf di sore hari ini di program acara Tausiah Islam di kesempatan akhir pekan ini di hari Ahad tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, atau juga bertepatan dengan tanggal 6 Desember 2020 Masehi. Insyaallah taala, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kembali akan kita simak program acara rutin yang hadir di setiap akhir pekannya, yakni pembelajaran rutin dari kitab Ahaditsul Akhlak bersama guru kita Ustaduna Ristian Ragil Hafizullahu Ta'ala. Ya, di kesempatan sore hari ini akan kita simak pembahasan dengan tema pembahasan doa orang tua untuk anaknya. Dan sekadar informasi bahwasanya pada sore hari ini pembelajaran dari kajian sore yang akan kita bersamai dari serial kajian remaja masih dari kitab rujukan kita di setiap pekannya, yakni kitab Ahaditsul Akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizullah Ta'ala. Ya, Alhamdulillah di sore hari ini juga telah hadir di studio Radio Muslim Jogja guru kita Ustaduna Ristian Ragil. Dan sebelum kita mulai kajian pembelajaran di sore hari ini, coba kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, bagaimana kabarnya di sore hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, baik. Gimana Mas Yusuf? Alhamdulillah, baik juga, Ustaz. Nah, terima kasih. Nah, terima kasih, Ustaz, atas waktunya di sore hari ini, Ustaz. Dapat memberi kami pelajaran dan ilmu bermanfaat kembali. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, baik, sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Kita persiapkan untuk menyimak dan mengikuti kembali kajian bersama beliau Ustadz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala. Dan kembali kami informasikan di sore hari ini kita telah masuk pada tema pembahasan doa orang tua untuk anaknya. Dan juga di sore hari ini seperti biasa sobat muslim semua dapat mengajukan pertanyaan serta konsultasinya kepada Ustadzuna Ristian Ragil. Dengan seperti biasa pada sesi kedua nanti sobat muslim dapat bergabung untuk mengajukan pertanyaannya melalui WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333. Kami ulangi 0823-2727-5333. Baiklah, karena Ustaduna telah hadir di tengah-tengah kita dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan dan simak kembali kajian di sore hari ini. Dari studio Radio Muslim Yogyakarta, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mendengarkan. Kepada Ustaz Ristian Ragil, kami persilakan Ustaz. Fadatafadul Masyikuro. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali di sore hari ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita telah membahas sebagian dari bab yang keempat ya. Bab yang keempat mengenai durhaka kepada orang tua. Dan khususnya yang kemarin kita bahas adalah mengenai mencela atau melaknat kedua orang tua. Na'udzubillah. Dan insyaAllah ta'ala pada sore hari ini kita akan lanjutkan di halaman yang ke-58 di kitabnya halaman 58. Hadis yang berikutnya yang sempat kita bacakan pada kesempatan yang lalu yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada tiga doa yang mustajab, yang makbul, yang terkabulkan, yang tidak ada keraguan akan terkabulnya doa-doa tersebut. Yang pertama da'watul mazlum. Yang pertama adalah ya doanya orang yang terzalimi. Hati-hati kalau menzalimi orang, maka yang terzalimi ini bisa mendoakan kita. Yang kedua wada'watul musafir. Dan doanya orang yang sedang bepergian atau orang sedang safar. Ya, maka ini juga makbul. Ya, ketika dia dalam kondisi susah, ya. Maka dia berdoa, Allah akan kabulkan. Dan yang ketiga wada'watul walidi ala waladihi. Yang ketiga adalah doa doa keburukan dari orang tua kepada anaknya. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, ini doa orang tua kepada anaknya. Hadhihi muqidhatun fi hadzal bab. Ini merupakan pengingat kita ya, yang menggugah kita dalam bab ini. Ya. Qad yashtaddu adzal walad liwalidayhi. Ya, kadangkala gangguan atau kesusahan yang ditimpakan oleh seorang anak kepada orang tuanya itu semakin kuat, semakin besar, ya, dan kedurhakaannya juga semakin besar, sehingga itu menyebabkan orang tua sampai mendoakan kejelekan kepada anaknya, dan itu doanya mustajab, ya, doa ketika orang tua itu tersakiti kemudian mendoakan kejelekan bagi anaknya adalah takunu mustajabatan, dia akan mustajab. Fayakunu biha halak, dan itu akan menyebabkan ya halakahu, akan menyebabkan kebinasaan dia fid dunya wa ukhrahu, baik dalam dunianya fid dunyahu wa ukhrahu, dan juga dalam akhiratnya. Ya, maka hati-hati dengan doa orang tua yang marah kepada kita karena kedurhakaan kita kepada mereka. Maka seorang orang tua maka la yumkin ayadwa ala waladihi. Seorang orang tua biasanya umumnya itu tidak akan mendoakan kejelekan bagi anaknya illa fi hali ghadabihi, kecuali dalam kondisi dia marah kepadanya. Ya, karena tingkah laku dia, perilaku dia, perlakuan dia kepada dirinya yang tidak baik, ya. Amma fi hali birrin, adapun dalam kondisi anaknya ini taat, ya. Dan anaknya ini berbuat baik kepada orang tua, maka umumnya tidak akan terucap doa yang jelek. Kemudian doa seorang orang tua itu tadi kita katakan mustajab. Sawa'un da'alahu au da'alaihi. Sama saja apakah dia doanya doa keburukan ataukah doa kebaikan. Ya, jadi kalau dalam hadis tadi yang disebutkan hanya doa keburukan. Namun ternyata yang mustajab itu bukan hanya doa keburukan tapi juga doa kebaikan. Ya, oleh sebab itu dalam sebagian hadis dikatakan ya dalam riwayat lain dikatakan wada'watul walidi liwaladihi. Dan yang ketiga doa yang makbul adalah doa kebaikan seorang orang tua kepada anaknya. Ya. Jadi tidak hanya doa yang jelek saja. Tapi kalau anaknya ini berbakti, ya kemudian orang tuanya mendoakan anaknya, maka itu juga mustajab. Ya. Jadi itu tentang doa orang tua kepada anaknya. Dan juga dapat diambil faedah di sini bahwa ya seorang anak ya mestinya itu menjadi kewajiban dia untuk berusaha bagaimana menjadikan orang tuanya ini mendoakan kebaikan untuk dia. Ya, dia berusaha gimana ya supaya orang tua saya ini mendoakan kebaikan untuk saya. Ya, dan ini tentu adalah faraun an ridha al walidaini anhum. Tentu ini merupakan buah dari baktinya kepada orang tuanya. Kalau berbakti, insya Allah pasti akan didoakan yang baik-baik. Wa ayyahdharu ashaddal hadar min du'ai walidayhim alaihim bidurri. Dan hendaknya dia berhati-hati dengan doa kedua orang tuanya yang merupakan doa keburukan baginya. Ya. Yang mana itu merupakan far'un an uquqihima, yang merupakan cabang atau buah dari kedurhakaan dia kepada orang tua dan perlakuan buruk dia kepada orang tuanya. Wa min ajibil qasasi, dan di antara kisah yang menakjubkan dalam bab ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun. Tidak ada yang bisa berbicara ketika masih bayi kecuali tiga orang. Ya. Isa bin Maryam, yang pertama Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, yang kedua Sahibu Juraij. Ya. Yang kedua adalah Sahibu Juraij. Bayi yang ada di masa Juraij. Siapa Juraij ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana Juraijun rajulan abidan. Juraij ini adalah seorang laki-laki ahli ibadah. Jadi dia orang yang soleh, ya, suka ibadah. Fattakhadha sawma'atan fa kana fiha. Dan dia membangun rumah ibadahnya dan dia suka beribadah di rumah ibadah tersebut. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Dan ketika itu ibunya datang dan dia dalam kondisi salat. Nah, jadi di masa dulu sebelum masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Bani Israel, itu mereka juga sholat. Cuma sholatnya beda dengan kita. Ya. Tapi dia lagi sholat. Ibunya datang. Faqalat ya Juraij. Dia panggil Juraij. Wahai Juraij. Faqala ya Rabbi ummi wa sholati. Maka Juraij berkata. Berkata kepada dirinya sendiri. Wahai ya Allah, aku pilih ibuku atau sholatku. Ketika dipanggil ibunya, dia bimbang. Ya, maka kemudian faqbala ala sholati. Dia memilih untuk tetap sholat dan mengabaikan panggilan ibunya. Ya, fan sorofat, maka ibunya pergi. Falam makana minal ghodi atadhu wa huwa yusalli. Keesokan harinya ibunya datang lagi. Dia juga lagi dalam kondisi sholat. Maka ibunya memanggil kembali, ya Juraij, faqala ya Rabbi ummi wa sholati. Kembali, Juraij ini bimbang. Ibuku atau sholatku ya? Ya, maka kemudian dia ya, meneruskan sholatnya dan ibunya pergi lagi. Falamma kana minal ghadi atadhu wa huwa yusalli. Yang hari yang ketiga, ibunya datang dan dia juga lagi ibadah. Ya. Dan hal yang sama terjadi. Dia dipanggil ya Juraij. Kemudian dia bingung ya Rabbi ummi wa sholati. Dia bingung antara ibunya atau sholatnya. Maka dia lanjutkan sholatnya. Faqalat, maka ibunya yang ketiga, untuk yang ketiga kalinya ini mengatakan, Allahumma la tumidhu hatta yangzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, ya, janganlah engkau matikan Juraij sebelum engkau pertemukan dia dengan wajah pelacur. Jadi dia harus dipertemukan oleh seorang pelacur, harus melihat wajah seorang pelacur sebelum dia wafat. Ya, doa seorang ibu kepada anaknya yang tidak mau menunaikan panggilannya. Ya. Fatadzakara banu Israila Juraijan wa ibadatah. Maka Juraij ini dan juga ibadahnya itu menjadi bahan pembicaraan orang-orang Bani Israel. Jadi ini di masa Bani Israel ya. Wa kanat imra'atun baghiyun yatamatsalu bihusniha faqalat. Maka ada seorang pelacur, wanita pelacur yang dia cantik ya. Faqalat in syi'tum la'aftinannahu lakum. Maka dia berkata kepada orang-orang Bani Israel, kalau kalian mau, aku akan memfitnah, akan menggoda dia, ya, untuk menghancurkan reputasi si Juraij ini, ya. Qala ya, fata'arradat lahu, maka Nabi melanjutkan ceritanya, maka kemudian dia mendatangi Juraij, falam yaltafit ilaiha, tapi Juraij tidak melihat kepadanya, nggak peduli, aku seorang ahli ibadah, ya. Fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sawma'atihi. Maka kemudian ternyata di bawah tempat ibadahnya itu ada seorang penggembala yang memang sedang menggembala ternaknya gitu ya. Fa'amkanathu min nafsiha. Maka dia berhasil, pelacur ini berhasil menggoda si penggembala, ya. Fawaqa'a 'alaiha fahamalat. Maka dia kemudian berzina dengan penggembala ini dan hamil, ya. Falamma waladat qalat huwa min Jurayj. Ketika bayinya lahir, ya, dia mengatakan bayi ini bayinya Jurayj, ya. Fa'atauhu, ya, maka orang-orang kemudian mendatangi Jurayj, fastanzaluhu, kemudian mereka menyuruh Jurayj untuk turun, ya, wahadamu sawma'atah, dan mereka hancurkan tempat ibadah Jurayj. Ya, ternyata orang ini berzina dengan pelacur, ya. Kata mereka, waja'alu yadribunahu, dan bahkan mereka memukuli Jurayj, ya. Faqala ma sya'nukum, ada apa ini? Apa urusan kalian? Qalu zanaita bihadhil baghi fawaladat minka. Ya, engkau ini berzina dengan pelacur ini dan dia sampai melahirkan bayi darimu. Faqala aina sabi, maka Jurayj mengatakan, di mana bayinya? Ya, faja'u bihi, mereka datangkan bayinya. Faqala da'uni hatta usalliya. Oke, kalau gitu aku biarkan aku sholat dulu. Ya. Setelah fasalla, kemudian dia sholat, falamma sarafa atas sabiyya. Maka setelah dia sholat, didatangkanlah si bayinya ini, ya, fata'ana fi batnihi, dia pegang perutnya, wa qala ya gulam. Dia nanya kepada bayi yang masih kecil ini, baru lahir ini. Ya gulam, wahai anak kecil, man abuka, siapa bapakmu? Dan bayi ini menjawab, fulanun ra'i. Yang bapakku adalah penggembala, ya. Maka kemudian Nabi melanjutkan ceritanya, fa'aqbalu ala Jurayj. Maka kemudian mereka mencium Jurayj. Orang-orang yang tadinya memfitnah Jurayj, menuduh Jurayj, mereka kemudian mencium Jurayj, ya, mencium keningnya, ya. Yuqabbilunahu, mereka memuji dan mencium dia, wa yatamassahuna bihi, bahkan mereka mengalap berkah dari Jurayj. Karena dia bisa membuat seorang bayi bisa ngomong, ya. Maka orang ini wali berarti, kan gitu ya. Waqalu, ya, nabni laka sawma'ataka min dhabin, apakah engkau mau kami bangunkan lagi tempat ibadahmu dari emas? Ya. Qala, kata Jurayj, la, enggak usah, ya. A'iduha min tinin kama kanat. Kembalikan seperti semula, yaitu dari tanah. Ya, fa'alu, kemudian mereka mengerjakannya. Ya, ini kisah yang pertama tentang Jurayj, ya. Akibat dari dia tidak mau, ya, memenuhi panggilan ibunya. Kemudian yang kedua, ya, wa baina sabiyyun yardha'u min ummihi. Ada seorang bayi yang menyusu ke ibunya, ya. Saya singkat, ya. Kemudian dia bertemu dengan rajulun raqibun 'ala dabatin. Kemudian dia bertemu, mereka ini yang ibu dan anak ini bertemu dengan atau lewat seorang laki-laki yang gagah dan penampilannya bagus mengendarai kuda, ya. Maka ibunya ini mengatakan, Allahumma ja'al ibni mithla hadza. Jadikanlah anakku seperti dia, yang gagah berani, ya. Fatarakat sadia. Maka anak ini kemudian melepas susuannya, kemudian dia mengatakan, ya, Allahumma la taj'alni mithlahu. Ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti, ya, orang ini. Jadi komplain, ya, didoakan seperti itu, enggak mau dia. Kemudian lewat satu lagi, ya, famarru bijariyatin. Kemudian ada yang lewat lagi, seorang budak perempuan, ya. Maka kemudian budak ini dipukuli, ya, oleh sekelompok orang, dan orang-orang ini mengatakan kepada budaknya, zanaiti, engkau berzina. Sarokti, engkau mencuri, ya. Sedangkan si wanita ini hanya mengatakan, si budak ini mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, dan dialah sebaik-baik pelindung. Faqalat ummuhu, maka ibunya yang melihat si budak ini mengatakan, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Ya, maka anak ini kembali lagi, dia lepas susuannya, kemudian dia katakan, ya Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan aku seperti dia. Jadi, ya, fahuna taro ja'al hadith. Mereka saling berbalas kata ya, yang satu minta dijadikan seperti dia nggak, dia anaknya nggak mau. Sebaliknya dia minta di jangan seperti dia, anaknya yang mau gitu ya, bayi padahal. Maka dia pun bertanya kepada bayinya ini, ya, halqa marra rajulun hasanu hasanul hayati fakultu Allahumma ja'al ibni mithlahu fakulta Allahumma la taj'alni mithlahu. Ya, aku ketika ada seorang yang gagah bagus lewat, aku doakan kau seperti dia, kok malah engkau mengatakan jangan seperti dia. Ya, dan lewat ya al-amatu, ada apa namanya, budak perempuan ya, yang dia dipukuli ya, kemudian dikatakan dia berzina dan mencuri, malah aku doakan kamu supaya enggak seperti dia, malah kamu berdoa supaya seperti dia. Maka anaknya ini menjawab ya, bahwasanya inna dzaka rajul kana jabbaron, ketahuilah bahwasanya laki-laki tadi yang gagah tadi adalah laki-laki yang sombong, aku enggak mau seperti dia ya. Dan wanita atau budak yang tadi lewat ya, bahwasanya dia tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan dan dia hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku ingin seperti dia ya. Itu kisah dua bayi yang berbicara pada waktu kecil ya. Fa hadhil qissah al-ajibah al-azimah allati dzakaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah kisah yang sangat menakjubkan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan dia merupakan akhbar min qablana, yaitu merupakan amin qablina ya, apa mang qablana, kabar dari orang-orang sebelum kita ya. Ya, bahwasanya Juraij dia seorang pemuda yang ahli ibadah, yang sibuk dengan sholat dan menjaga sholat. Ketika dipanggil ibunya ya, maka dia ketika dipanggil ibunya enggak mau, dia kemudian ibunya mendoakan kejelekan bagi dia dan Allah kabulkan doa ibunya ya, sehingga dia kemudian bertemu dengan pelacur dan dihadapkan di depan pelacur ya, yang mana kemudian Allah selamatkan dia setelah hukuman ini ya. Fa fihi anna da'wata alwalid ala waladihi mustajabah, ini menunjukkan bahwasanya doa kejelekan seorang ibu kepada anaknya itu mustajab ya. Dan kebalikan dari kisah ini, bahwasanya albirrul walidain sababun liijabati da'watihima lahu, berbakti kepada orang tua juga merupakan sebab ya, doa kebaikan itu makbul ya, doa kebaikan kedua orang tua makbul kepada anaknya ya. Bahkan ya wasababun liijabati du'a albari bihima linafsihi, bahkan itu juga apa namanya, menjadikan doa dia sendiri untuk dirinya itu juga makbul. Jadi bukan hanya doa orang tuanya ke dia, tapi dirinya ketika dia seorang yang berbakti juga doanya makbul ya. Ya, la siyama fi daf'il bala wa kasyfil karob. Ya. Bahkan terutama dalam doa yang untuk menghilangkan kesusahan dan menghilangkan kesulitan ya. Dan ini akan dibacakan sebuah kisah ya, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bercerita ya, bainama thalathatu nafarin yatamashshawna akhadahumul matar. Suatu ketika ya, ada tiga orang yang mereka sedang berjalan-jalan, kemudian mereka terkena hujan, ada hujan yang menimpa mereka ya. Fa'awaw ila gharin fi jabalin, maka mereka berlindung ke suatu gua di suatu gunung ya, namanya kehujanan pasti nyari tempat berteduh ya, dapatlah sebuah gua, mereka berlindung di situ. Fanhattat ala fami gharihim sohratun minal jabal, maka jatuhlah sebuah batu besar dari gunung tersebut ya. Fan tabaqat alaihim, dan menutupi mereka, menjebak mereka. Faqala ba'duhum li ba'din, ya, maka ada seorang yang berkata kepada temannya dari celah seorang tiga ini, ungzuru a'malan amiltumuha solihatan lillah. Coba kalian ingat-ingat, kalian punya amal soleh apa yang kalian niatkan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fad'u Allah ta'ala biha, kemudian kau jadikan amalan tersebut ya menjadi wasilah ya, bertawassullah ya dengan amal itu untuk berdoa kepada Allah ya, la'allallaha yafrujuha ankum, semoga Allah Subhanahu wa taala akan membukakan batu ini untuk kalian ya. Faqala ahaduhum, maka satu orang ini bercerita, orang pertama bercerita, Ya, saya singkat. Ya, bahwasanya Allahumma innahu kana li walidani syaikhani kabirani. Ya, aku punya dua orang tua, masih punya dua orang tua yang keduanya itu sudah sangat tua sekali. Sudah sangat sepuh, ya. Wa imra'ati, dan aku juga punya istri, waliyas sibyatun sigharun ara'a 'alaihim, dan aku juga punya anak-anak kecil yang aku rawat, ya. Dan ketika aku mengistirahatkan mereka, maka aku memerah susu untuk mereka. Kemudian aku memulai meminumkan susu itu dari orang tuaku dulu, sebelum anak-anakku, itu orang tuaku dulu. Jadi ketika mereka istirahat, aku merah susu, kemudian nanti kalau sudah ada susunya, yang kuberikan pertama itu orang tuaku dulu, baru kemudian keluargaku, gitu ya. Suatu ketika aku pergi jauh untuk mencari kayu, ya. Kemudian aku tidaklah kembali kecuali sudah sore. Maka aku mendapati kedua orang tuaku ini, mereka berdua sedang tidur. Ya, maka kemudian aku memerahkan susu untuk mereka. Maka aku datang dengan susu untuk mereka setelah kuperah. Ya, faqumtu 'inda ru'usihima. Maka aku pun berdiri di dekat kepala mereka, akrahu an uqidhahuma. Aku enggak mau membangunkan mereka. Jadi dia tunggu di samping kedua orang tuanya ini dengan membawa susu ini, ya. Dan aku juga enggak mau susu ini diberikan kepada anakku sebelum orang tuaku minum, ya. Dan bahkan anak-anakku, ya, mereka menangis merengek-rengek di bawah kakiku. Ya, tapi kondisinya seperti itu terus, ya. Aku pertahankan terus sampai fajar, sampai datangnya fajar. Sudah subuh baru orang tuanya bangun, ya, baru dikasihkan susunya kepada orang. Bayangkan, ya, anaknya dibiarkan nangis hanya untuk orang tuanya. Maka dia berdoa, fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj lana minha furjatan nara minha sama. Maka ya Allah, kalau engkau mengetahui bahwasanya yang aku lakukan ini semata-mata untuk mengharapkan keridhaan-Mu, maka berilah kami jalan keluar, berilah kami celah supaya kami bisa melihat langit. Ya, fafarajallahu minha furjatan faro'a minha as-sama. Maka kemudian dia, Allah Ta'ala, berkenan untuk membukakan celah dan mereka bisa melihat langit. Ya. Kemudian singkat cerita, yang kedua adalah dia juga kemudian bercerita. Yang kedua bercerita bahwasanya dia punya seorang keponakan. Ya, seorang keponakan yang dia cintai. Ya, kalau kita kan dalam Islam, keponakan itu ya, biasanya masih mirip, ya. Ya, dia mencintai keponakan ini, ya. Nah, maka kemudian, ya, aku mencintainya dengan kecintaan yang sangat, ya. Wa talabtu ilaiha nafsaha, dan aku meminta atau ingin memiliki dia, tapi dia tidak mau. Ya, sampai aku mendatangkan kepadanya 100 dirham. 1 dirham kurang lebih 1,7 juta. Bayangkan berapa juta, ya. 100 dinar, afwan. Maka aku lelah, dia enggak mau terus sampai aku bisa mengumpulkan 100 dinar, ya. Maka aku mendatanginya, kemudian aku ingin berzina dengannya, ya, sampai aku sudah berada di atasnya dia. Dia mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, kata si wanita ini. Wala taftahil khatima illa bi haqqihi, janganlah engkau buka cincin kecuali sesuai dengan haknya. Maksudnya, kau harus menikah dulu, gak bisa dengan cara seperti ini. Maka dia biarkan uangnya ini untuk perempuan ini, dia biarkan sudah, dia gak mau melakukannya, ya. Dia mengikhlaskannya, pokoknya saya bertobat. Ya, maka dia kemudian berdoa kepada Allah dengan doa yang sama. Ya Allah, seandainya engkau tahu aku melakukan ini untuk mengharapkan keridhaan-Mu, mengharapkan wajah-Mu, maka bukakanlah batu ini. Ya, maka kemudian Allah bukakan batunya. Ya. Tapi belum sampai semua batunya itu terpindahkan. Maka yang satu lagi bercerita, ya. Ada 3 orang, yang satu lagi bercerita bahwa suatu ketika dia mempekerjakan seorang, ya, dengan upah biji-bijian atau beras, ya, dengan upah beras. Nah, ketika sudah selesai, ya, maka para pekerjanya diberikan diberikan upah, tapi yang ini nggak mau karena dia karena satu alasan ya, karena mungkin dia pekerjaannya lebih banyak, mungkin dia nggak terima dengan apa namanya, nggak terima dengan upahnya, maka dia tinggal begitu saja ya. Maka aku kemudian menanam ya, yang harusnya diberikan kepada dia, aku tanam daripada mubadir, aku tanam untuk kemudian dikembangbiakan. Ternyata sukses ya, dia tanam beras, dia tanam tanaman tersebut menghasilkan, sampai menghasilkan sapi-sapi dan gembala-gembalanya. Jadi sudah menghasilkan, sudah berkembang banyak sekali hartanya. Kemudian dia didatangi lagi sama pekerjanya ini ya, mana hakku? Maka dia tunjukkan, itu hakmu, jangan bercanda. Iya, itu hakmu beneran ya, sudah dikembangbiakkan jadi seperti ini ya, aku rela ya, harusnya kan sesuai dengan ini, tapi dia rela memberikan semua itu kepada si pekerjanya ini ya. Maka dia juga berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau tahu ini untuk mengharap wajahmu, maka ya berikanlah celah untuk kami bisa keluar dari sini. Maka kemudian terbukalah semuanya dan mereka bisa keluar dari gua tersebut ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Maka kita lihat tadi dalam cerita yang tadi kita bacakan, bahwa salah satu dari ketiganya, yaitu yang orang yang pertama, mereka menjadikan ya bakti mereka kepada kedua orang tua mereka yang sudah tua itu menjadi sarana untuk tawasul, untuk berdoa kebaikan ya. Maka mustajab ya, dia misalnya ya, saya contohkan kalau di masa sekarang misalnya, mungkin antum ada yang merasa, ada yang sering berbuat baik kepada orang tua, antum jadikan itu sebagai tawasul. Ya Allah, saya sudah berusaha membuat orang tua bahagia, demikian, maka itu bisa dijadikan sarana tawasul supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita ya. Dan hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfu, celakalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya kepada beliau, siapakah yang celaka wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhil jannah. Yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam kondisi mereka sudah tua, sudah sepuh, namun tidak bisa memasukkan, hal itu tidak bisa membuat dia masuk surga. Artinya dia terluput dari suatu kebaikan yang seharusnya bisa dia lakukan ya, dengan kondisi kedua orang tuanya itu sudah tua. Dan hadis yang kurang lebih sama diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, maka tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin ya. Kemudian amin dan amin, tiga kali mengucapkan amin ya. Maka beliau ditanya ya oleh para sahabat, ya ma kunta tasna'u hadza, kenapa engkau melakukan yang demikian, kenapa kau tiba-tiba mengucapkan amin? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala li jibrilu, ternyata Jibril mendatangi beliau. Jibril berkata kepada beliau, raghima anfu 'abdin atraka abawaihi aw ahaduhuma lam yudkhilhul jannata. Yang pertama adalah, celakalah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua, namun hal itu tidak membuatnya masuk surga. Qultu amin, maka ketika Jibril mendoakan kecelakaan bagi orang yang seperti ini, Rasul mengatakan amin. Yang kedua, raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi ramadan lam yughfar lahu. Ya, celakalah orang yang Ramadan itu mendatanginya, kemudian berlalu darinya, sedangkan dia dalam kondisi tidak diampuni. Dia menyanyiakan Ramadan. Maka celakalah yang seperti ini. Rugilah dia. Ya, maka Rasul mengatakan amin. Betul, orang ini rugi. Tsumma qala raghima anfu mri'in dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Dan yang ketiga adalah, celakalah atau rugilah orang yang disebutkan namamu wahai Muhammad di sisi dia, namun dia tidak mengucapkan sholawat kepadamu. Rugi orang ini. Maka Rasul mengatakan amin. Betul ya, rugi orang ini ya. Dan juga diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika meminta untuk dihadirkan mimbar ya. Maka ketika beliau menaiki mimbar satu tingkatan, Maka beliau mengatakan amin. Kemudian beliau naik satu tingkat lagi, beliau katakan amin. Dan ketika naik satu tingkat lagi, beliau mengatakan amin. Maka ketika beliau turun, ya, maka para sahabat bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya engkau mengatakan amin, apa maksudnya? Maka beliau bercerita bahwasanya Jibril, ya, mengatakan kepadaku, bu'dan liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Faqultu amin. Sama dengan yang tadi, ya. Jibril mengatakan orang yang mendapati Ramadan namun tidak terampuni, maka dia rugi. Maka Rasul mengatakan amin. Ya. Kemudian di ketika naik yang kedua, bu'dan liman dzukirta indahu falam yusalli alaik. Ya, rugi bagi mereka yang namamu disebut tapi dia tidak bersolat atasmu. Maka Rasul mengatakan amin. Maka di derajat apa di tingkatan mimbar yang ketiga, ya, bu'dan liman adraka abawahu al-kibara indahu au ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah. Yang ketiga adalah celaka atau rugi bagi mereka yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua, namun ya hal itu tidak memasukkannya ke surga, maka aku katakan amin. Jadi ada hadis-hadis yang kurang lebih sama, ya. Setelahnya tidak kita bacakan karena kurang lebih sama. Maka di sini kata beliau Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, beliau mengatakan man akramahullah wa adraka abawaihi walasiyama wahuma ala kibarin qad wasala ila hadasin alladhi tad'ufu fihi qawahuma. Ya. Dan barang siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mendapati kedua orang tuanya, terutama kedua orang tuanya dalam kondisi sudah tua, ya, dan keduanya ini telah mencapai umur yang membuat dirinya lemah, ya, dan wayahtajani minal lutfi wal ihsan, dan dalam kondisi seperti ini mereka lebih banyak membutuhkan sikap lembut dan sikap yang baik, ya, dan sikap yang ma'ruf, ya, faqad atraka baban 'aziman min abwabil jannah. Maka dia ketika Allah berikan dia kesempatan seperti itu, maka dia telah dihadapkan kepada satu pintu yang besar di antara pintu-pintu surga. Ya, hafizahul mar'u au dhayya'ahu. Silakan mau dia jaga pintu tersebut atau dia sia-siakan. Kalau dia dapat kesempatan seperti itu pintu surga. Tinggal mau atau tidak. Kalau enggak memanfaatkan itu untuk pintu surga, celaka. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Dan Tuhanmu telah menetapkan untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Ya. Ketika salah satu atau keduanya mencapai usia tua, ya, fala taqul lahumā uffin, maka jangan kau katakan ah kepada mereka. Jangan kau bantah mereka. Walatan haruma, jangan kau hardik mereka. Dan katakanlah kepada mereka berdua qaulan karima, perkataan yang baik. Ya. Waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan lembutkanlah dan berlakulah engkau tunduk kepada mereka, ya. Turunkanlah sayapmu. Ya. Karena kasih sayangmu kepada mereka. Dan berdoalah kepada Allah, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoalah wahai ya Allah, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah merahmati aku, telah merawatku dari aku kecil, ya. Nah, di sini Allah taala mengatakan fala taqul lahumā uffin. Jangan engkau mengatakan ah, ya. Artinya la tusmi. Jangan engkau membuat mereka mendengarkan perkataan-perkataan yang jelek. Ya, baik itu ah, baik itu apa sih? Baik itu, ah nanti, dan lain sebagainya. Perkataan-perkataan yang membuat mereka kesel, membuat mereka jengkel, ya. Dan Allah memerintahkan untuk berkata yang baik, ya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ya. Allah perintahkan untuk berbuat baik, yaitu layyin, yang lembut, yang baik, ya. Yang penuh adab dan penuh pengagungan kepada kedua orang tua, ya. Jadi, ya, kalau di Jawa, ya, minimalnya itu anulah, ngoko alus lah kalau sama orang itu paling minimal untuk menunjukkan penghormatan kita, ya. Jangan orang tua wis mangan, nah, enggak bener, ya. Ya, sampun dahar gitu, ya. Jadi bukan dengan bahasa yang seperti kita dengan orang lain, ya. Yaitu kita berlaku tawadu, ya, diperintahkan untuk berlaku tawadu, ya, merendahkan diri kita meskipun kita ini seorang misalnya pejabat tinggi, seorang ustadz, seorang siapapun yang dipandang di masyarakat sebagai orang yang ini, kalau depan orang tua sudah kita ini sudah orang yang rendah di hadapan mereka. Ini yang dituntut dalam ayat ini. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu di hadapan mereka karena kasih sayang dirimu terhadap mereka. Ya. Dan Allah Ta'ala mengatakan wa qur rabbirhamhuma. Dan berdoalah supaya Allah merahmati keduanya, yaitu ketika mereka sudah tua, bahkan juga sesudah wafatnya kita dituntut untuk mendoakan mereka, ya. Maka siapa yang tidak menunaikan hak mereka berupa berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, taat kepada mereka, kemudian berlaku lembut dan tawadu, rendah diri di hadapan mereka, ya, apalagi di usia yang sudah tua, bahkan dia menyia-nyiakan kondisi kedua orang tuanya ini, bahkan dia durhaka kepada mereka dan berbuat buruk kepada mereka, maka maka dia telah, ya, telah menyiapkan kecelakaan bagi dirinya, ya, dan akan, ya, dia telah, dan dia mendapat bagian kehinaan di dunia ini, ya, kama taqaddama fil ahadith, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis tadi, ya, syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Celaka bagi yang mendapati orang tuanya sudah tua atau salah satunya sudah tua, namun itu tidak membuatnya bisa masuk surga karena dia menyia-nyiakan kondisi orang tua seperti ini, dia malah tidak gunakan untuk berbakti, memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini dia menyia-nyiakan seperti ini, dia akan rugi sekali, ya. Kata Nabi, syaqiya, celaka dia, ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, bahwasanya doa ini wa hadza du'a muakkad 'ala man qassara fi birri abawaihi, ya. Dan doa ini ditekankan untuk mereka yang kurang dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Dan doa kecelakaan ini, kata beliau, itu punya dua makna, ya. Yang pertama adalah maknanya bahwasanya Allah akan menghinakan dia dan Allah akan membinasakan dia, ya. Itu ya makna yang pertama, ya, karena dia tidak melaksanakan kewajibannya untuk berbakti kepada orang tua. Yang kedua maknanya adalah Allah akan menghinakannya, ya, karena maksud dari anfu, rohima anfu itu artinya hidungnya itu berdebu, maksudnya dia itu tersungkur, terhina ke bawah, jatuh sampai hidungnya kena tanahnya masuk. Tanah itu kan suatu hal yang hina. Dia di bawah diinjak-injak masuk ke hidung. Hidung itu kan bagian wajah yang mulia. Maka menunjukkan kehinaan yang sangat bagi orang yang menyia-nyiakan orang tua yang sudah tua, ya. Dan ini lebih dikhususkan kalau orang tua sudah tua, semakin diperhatikan lagi, ya. Dan hadis yang terakhir yang kita bacakan di sini adalah hadis dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, ya. Bahwasanya beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjila Allahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang lebih layak untuk Allah segerakan hukumannya di dunia, di samping itu juga nanti akan ada di akhirat, ya, melebihi dosa al-baghi, durhaka, ya, atau pemberontakan, ya, wa qati'atir rahim, dan memutus silaturahim atau memutus persaudaraan, termasuk memutus hubungan antara anak dengan orang tuanya, ya. Itu dosa yang paling layak untuk disegerakan hukumannya di dunia. Hati-hati, ya. Dan bukan berarti yang di dunia dihukum, di akhirat enggak. Di akhirat juga masih ada, ya, mengerikannya dosa durhaka kepada orang tua, ya. Dan juga di sini disebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, ya, sudah kita bacakan, buka'ul walidaini minal uquq wal gabair. Membuat orang tua menangis itu adalah termasuk kedurhakaan dan termasuk dosa besar. Ya, hati-hati, ya, membuat orang tua ini berduka. Ya, bahkan ketika kita membuat mereka menangis, yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika seorang itu membuat orang tuanya menangis karena pergi berjihad, maka kata Nabi, irji' ilaihima ya, fa'adhikhuma kama abgaitahuma. Jadi pergilah dan buatlah mereka kembali tertawa sebagaimana kamu sudah membuat mereka menangis. Ya, jadi ada kafaratnya, ada hal yang harus ditebus. Kalau sudah membuat nangis berarti harus membuat mereka tertawa. Ya, dan kita tutup pembahasan di bab ini dengan perkataan seorang ulama yaitu Ibnul Jauzi dalam mukadimah pembukaan kitab beliau Birrul Walidain, ya, yang mana beliau menceritakan kondisi sebagian pemuda di zaman beliau yang mereka meremehkan bab berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ayah dan ibu. Ya, bahwasanya beliau melihat ya banyak pemuda di zaman beliau yang tidak ya melirik ya tidak tertarik dengan berbakti kepada orang tua. Ya, mereka tidak menganggap hal itu sebagai suatu kewajiban. Ya, bahkan mereka mengangkat suara mereka ya di depan bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Mereka bersuara keras. Ya, seolah-olah mereka tidak memandang bahwasanya ketaatan kepada mereka merupakan hal yang wajib. Mereka tidak meyakini itu suatu kewajiban. Ya, dan bahkan mereka memutus silaturahim, memutus hubungan kekeluargaan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyambungnya. Ya. Dan Allah juga larang untuk memutusnya. Ya, bahkan mereka ya menghadapi orang tua dengan keras dan dengan keras, ya. Dan mereka ya kondisi pemuda pada zaman beliau juga mengabaikan hadis-hadis atau ayat-ayat yang ya menyuruh untuk berbuat baik, ya, baik berbuat baik kepada orang tua atau kepada orang yang miskin atau yang selainnya, ya. Maka kata beliau, ini merupakan hal yang perlu untuk disampaikan kepada mereka mengenai pahala-pahala dalam berbuat baik kepada orang tua dan hukuman yang terancam, yang diancamkan kepada mereka ketika mereka durhaka kepada orang tua, ya. Dan kata Syekh Abdul Razak menutup bab ini yaitu bahwasanya ya kondisi yang memprihatinkan ini ya ternyata juga terwujud di setiap zaman, ya. Akan tapi ya kita bisa mencegah hal tersebut, kita bisa mengobati hal tersebut dengan menasihati para pemuda, kemudian bersikap lembut ya kepada mereka, mengingatkan mereka tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tentang hal ini, tentang berbakti kepada orang tua, tentang bahaya durhaka kepada orang tua. Maka dengan itu insya Allah ta'ala kondisi mereka akan menjadi baik sebagaimana yang Allah kehendaki, ya. Nah, barangkali demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini. Insya Allah ta'ala pada kesempatan mendatang kita akan lanjutkan di bab yang baru yaitu bab 5 tentang silaturahim, ya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi kajiannya di kesempatan sore hari ini. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum Ustaz. Dan ya, kali ini sudah masuk dua pertanyaan. Coba kita bacakan Ustaz pertanyaan pertama, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, afwan izin bertanya, bagaimana hukumnya tetap mendatangi kajian diam-diam walaupun sudah dilarang oleh orang tua mendatangi kajian yang sudah dibuka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan? Alasan orang tua melarang adalah khawatir akan keselamatan saya karena sedang adanya wabah yang hingga saat ini masih terus menular. Bagaimana saya harus menyikapi hal ini Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, seharusnya ya Anda menuruti nasihat orang tua, ya, menuruti perintah orang tua. Bahkan jangan sampai kemudian sampai diam-diam mendurhakai orang tua, karena menuntut ilmu dalam hal ini ya belum sampai pada derajat yang wajib. Kenapa? Karena masih bisa dilakukan dengan cara yang lain. Masih bisa dengan live, masih bisa dengan menyimak radio, mendengarkan MP3. Masih banyak sekali sarana yang bisa dilakukan selain daripada mendatangi majelis langsung yang itu dilarang oleh orang tua juga dengan alasan maslahat. Ya. meskipun kita yakin kita nggak akan tertular dan lain sebagainya, ya. Tapi itu adalah satu hal yang kalau kita turuti itu juga bukan maksiat, ya. Kita nggak ngaji di suatu masjid, ya, tapi masih bisa ngaji di secara live dan itu bukan maksiat, ya. Karena itu masih bisa punya pilihan lain. Beda dengan halnya kamu nggak boleh nuntut ilmu agama sama sekali. Wah, ini nggak boleh seperti ini. Kita boleh untuk menolak yang seperti ini. Tapi kalau cuma nggak datang kajian offline itu, maka turutilah orang tua. Karena itu suatu hal yang masih bisa kita turuti tanpa harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, ya, kita bacakan kembali pertanyaan kedua dan mungkin pertanyaan terakhir kita di sore hari ini, Ustaz. Nah, bismillah, Ustaz, kalau orang tua kita ini masih berlaku syirik dan saat ini sudah wafat, nah, apakah anaknya saat ini bisa mendoakannya, Ustaz? Kalau tidak salah, sepengetahuan saya, pelaku syirik itu mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Mohon jawabannya, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Jadi betul ya, pelaku syirik itu dia terancam untuk keluar dari agama Islam. Kalau syiriknya adalah syirik akbar, ya, bukan syirik asghar, ya. Kalau syiriknya syirik besar, ya, misal dia apa namanya berdoa kepada selain Allah, meminta tolong kepada selain Allah, meminta kepada penghuni kubur misalnya, maka itu syirik besar. Namun perlu kita ingat juga bahwasanya kita lihat kondisi orang tua ini. Apakah orang tua ini kemudian dia tidak ada yang membimbing dia sama sekali, tidak ada akses bagi dia untuk dapat pengetahuan yang benar, dia cuma tahu dari kiainya ini suatu hal yang dibolehkan, ya. Maka ini memungkinkan untuk dia mendapatkan uzur, mendapatkan pemaafan dari sisi dia tidak dikafirkan. Bukan dari sisi enggak dosa, ya dosa. Tapi dia dimaafkan untuk tidak dikafirkan, meskipun dia tetap mendapatkan dosa yang besar. Ya, kalau memang dia bodoh dan tidak punya akses, tidak ada akses sama sekali, tidak ada yang datang ke dia untuk ngasih tahu dan lain sebagainya. Ya, maka dia masih mendapatkan kemungkinan untuk mendapatkan udzur, ya, masih muslim insyaallah. Namun kalau dia sudah dikasih tahu, diberikan pengertian, kemudian dia melakukan syirik besar, tetap berlaku, tetap melakukan syirik besar tersebut, maka dia murtad. Karena dia sudah ditegakkan hujjah, dijelaskan kepadanya hujjah ini syirik, jelas Al-Quran ini ayatnya, hadis ini, ya, gak boleh menyembelih untuk selain Allah, gak boleh berdoa kepada selain Allah, ini kalau melakukan ini kafir dan lain sebagainya, dia masih melakukan yang gak peduli, maka ini telah kafir dan tidak boleh untuk mendoakan dia, ya. Jadi dilihat dulu orang tuanya seperti apa, dan semoga orang tua yang bersangkutan semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika memang dia tidak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Amin. Ya, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat diamalkan oleh penanya dan dapat dipahami oleh penanya. Amin. Ya, dan sekaligus itu adalah pertanyaan terakhir kita yang dapat kita ajukan pada sore hari ini, Ustaz. Mungkin sebagai penutup, satu nasihatnya terkait pembahasan di sore hari ini. Tafadhol, Ustaz. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai pertemuan pertama sampai sekarang sudah pertemuan berapa ya, Mas? Pertemuan ke-8, Ustaz. Ke-8 ya, masyaallah. Pertemuan ke-8. Kita hanya membahas mengenai bakti kepada orang tua. Berarti ini menunjukkan betapa pentingnya, ya, perkara ini. Maka jangan sampai kita melupakan, ya, apa yang sudah kita pelajari ini terkait dengan keutamaan berbakti kepada orang tua dan bahaya durhaka kepada kedua orang tua. Hendaknya kita manfaatkan hidup kita selama orang tua kita masih hidup untuk betul-betul memanen pahala sebanyak-banyaknya dengan adanya orang tua kita, ya, dengan cara berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, menyenangkan mereka, ya, sampai mereka wafat nanti atau kita yang diwafatkan lebih dulu, ya. Dan barangkali demikian yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, telah kita simak kembali kajian rutin serial remaja yang pada sore hari ini telah dibersamai kembali oleh guru kita Ustadzina Ristian Ragil Hafizallahu Ta'ala. Ya, kita ucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz Ristian Ragil yang kembali di sore hari ini telah menyempatkan waktunya dan memberikan kita semua ilmu serta pelajaran yang berharga kembali. Ya baik, Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, tidak lupa kami mengingatkan kepada Sobat Muslim bahwasanya Sobat Muslim semua dapat kembali mengikuti dan menyimak kajian rutin ini yang hadir di setiap akhir pekannya pada hari Ahad mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kajian spesial serial remaja yang merujuk dari kitab Hadisul Akhlak atau Hadis-Hadis tentang Akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizallahu Ta'ala. Ya demikian Sobat Muslim, semoga menjadi keberkahan untuk kita semua pertemuan pada sore hari ini. Dan kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.